Selamat tahun baru bagi kita sekalian. Inilah minggu pertama dari 2013. Hari pertama kita sudah lalui hari Selasa yang lalu. Tapi inilah minggu pertama kita memasuki 2013. Dan hari ini juga kita perjamuan kudus sebagaimana lazimnya minggu pertama setiap bulannya. Sebab itu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari hal kunjungan para majus dan persembahan mereka. Karena ini sangat penting bagi kita, karena kita juga adalah penyembah-penyembah Tuhan. Matius 2 ayat 1 sampai 11 kita baca dengan bergantian. Matius 2 ayat 1 sampai 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Silakan duduk. Sampai sekarang banyak orang masih memperbincangkan siapa orang majus. Ada yang berkata itu adalah ahli-ahli nujum atau peramal-peramal dari Persia, ya, karena di sana memang banyak peramal. Bahkan pendeta-pendeta GPI pun ada yang meyakini hal demikian. Ketika Sihar kuliah di Jogja, dia bertanya kepada saya, "Pak, gembalaku di sini mengkhotbahkan orang majus adalah ahli nujum dari Persia." Yaitu mungkin tidak sekolah Alkitab GPD dia, karena dia sekolahnya di Australia. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang Majus ini? Kita juga harus memahaminya. Sekalipun kita tidak mau berbalah-balah tentang orang Majus ini. Sebab tidak mungkin Tuhan Allah menyatakan kepada mereka bahwa anaknya lahir. Diberitahukannya kepada mereka. Dan kita melihat sejauh ahli-ahli nujum, peramal-peramal di Persia tidak pernah sukses dalam meramal atau mengerti kehendak Allah. Kita melihat di zaman Nebukadnezar bagaimana orang-orang bijaksana di Babel yang didinik di istana Nebukadnezar 3 tahun lamanya setingkat akademi untuk belajar ilmu, segala ilmu di media Persia atau Babel. Tetapi ketika Nebukadnezar bermimpi dan lupa mimpinya. Memang Nebukadnezar ini ada juga sengetnya ya. Dia mimpi, lupa mimpinya, orang ditanya. Ditanyalah peramal-peramal ini. Coba. Dihimpun mereka. Dan dia sudah ancam. Apabila kamu tidak bisa memberitahukan kepadaku mimpiku dan maknanya sekalian, kamu akan dipenggal-penggal. Bahasa Batak Toba, ikut tanggoat dohamunah, tanggoi, songon nama nanggoi pinhalum. Ya. Raja lah di zaman dahulu, apa yang dia katakan harus jadi. Tapi ternyata mereka tak mampu. Tak mampu. Sampai akhirnya Daniel, ya, memang juga disebut orang bijaksana yang kebijaksanaannya melebihi 10 kali dari kebijaksanaan orang bijaksana dari Persia itu. Dan ternyata Daniel lah yang berhasil. Begitu juga di zaman anaknya kemudian hari ketika menjadi raja, yaitu Belsasar. Ketika mereka sedang pesta, mabuk, menari, joget. Nah itulah seperti zaman sekarang kan. Jadi joget, menari dan sebagainya itu bukan ala modern. Sudah kuno itu dari sana. Sementara mereka pesta, mabuk-mabukan, ada tulisan di dinding. Mene, mene, tekel, uvarsin. Saking takutnya Belsyazar pucat, gemetaran, bersama pegawainya semua, termasuk orang-orang bijaksana, dan lututnya berantukan seperti orang malaria. Tak ada yang bisa tahu. Karena apa? Tak pernah Allah memberitahukan sesuatu yang rahasia kepada para ahli nujum, para peramal, astrologi. Karena itu kebencian Allah. Kalau di dalam kitab Ulangan kita melihat ada juga di sana 9 karunia iblis. Makanya jangan pernah belajar kepada iblis. Sekalipun iblis juga ada hikmat, dalam kitab Wahyu kita melihat ada hikmat iblis. Dan orang yang belajar hikmat iblis akan menderita aniaya. Dalam kitab Ulangan pasal 18. Tolong Pak Hobing ayat 10. Sebelas. Seorang pemantau ataupun seorang yang bertanya kepada Allah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang kami. Ini. Jadi orang yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan, kalau terjemahan yang lama, menerusi api. Pernah saudara melihat orang di televisi ditayangkan bagaimana orang bisa berjalan di atas api? Bisa, enggak apa-apa kakinya. Bukan sulap itu, tapi itu ilmunya iblis. Dan bangsa Israel tidak pernah diizinkan Tuhan belajar hikmat iblis, termasuk meramal atau bertanya kepada arwah. Raja Saul adalah orang yang bertanya kepada arwah sehingga tak pernah bangkit lagi sampai matinya. Jadi tidak mungkin para majus ini adalah ahli-ahli nujum atau orang-orang Persia. Beberapa hari lalu saya dengar seorang pendeta mengatakan bahwa ahli para majus ini adalah ahli nujum dari Persia, yang mungkin mereka adalah orang buangan di Babel. Orang Israel sekalipun buangan, dilarang Tuhan untuk belajar hikmat iblis. Karena itu kebencian Tuhan. Kalau begitu siapa mereka? Tentu mereka inilah sahabat-sahabat Allah, orang yang bergaul karib dengan Allah, seperti Henok ya, yang hidup-hidup diangkat oleh Tuhan karena sempurna dalam pergaulannya dengan Tuhan. Kalau Henok bisa naik ke surga, apakah susah untuk turun dari surga melihat Yesus yang lahir? Kalau naik bisa kan bisa turun, ya. Musa, seorang yang berhadapan muka dengan Allah, yang pernah mati sebentar, tapi kemudian oleh Mikael dibangkitkan dan dibawa ke dalam surga. Elia juga yang tidak pernah mati, yang bekerja keras untuk Allah, tapi mau dibunuh oleh Isabel. Mereka sampai sekarang masih ada di sana. Apakah mustahil mereka yang datang melihat Yesus? Tentu tidak. Dan saya lebih percaya bahwa sahabat-sahabat Allah inilah yang diutus oleh Allah kepada Herodes untuk memberitahu. Dan sebenarnya pemberitahuannya kepada Herodes ada mempunyai dua tujuan. Satu, menampar Herodes karena kebanggaannya dengan gelar Raja orang Yahudi yang 4 tahun sebelum kelahiran Yesus diberikan oleh Senat Roma. Dan itu diagungkan oleh Herodes, Raja orang Yahudi, Raja orang Yahudi. Makanya ketika dibilang di mana Raja orang Yahudi, tersinggung dia. Sedopi Raja. Dan kedua, menampar ahli Taurat, imam-imam kepala yang tidur, tidur nyenyak, tidak tahu apa-apa, sampai harus majus atau orang-orang dari sebelah timur datang, dan Herodes dengan cepat mengumpul mereka karena dia raja. Padahal kepala-kepala imam ini terdiri dari 70 orang. Mereka ini lazim juga disebut Sanhedrin, imam-imam kepala yang terdiri dari 70 orang untuk memutuskan sesuatu. Yesus disalibkan karena keputusan dari kepala-kepala imam. Belum lagi ahli-ahli Taurat yang pikirannya tentang Taurat dan sebagainya siang malam, juga tak mengerti. Lalu sesudah Herodes mengumpul mereka, baru mereka baca kitab Nabi Mika, kitab Nabi. Nah, jumpalah. Demikian Mesias akan lahir di Bethlehem. Jadi merupakan pemberitahuan tak langsung kepada Herodes bahwa sudah lahir Raja orang Yahudi. Bukan kau Raja orang Yahudi, itu maksudnya. Dan juga tamparan kepada imam-imam yang dungu di zaman itu, yang gak tahu apa-apa. Dalam kitab Yesaya, tolong Yesaya 56 ayat 10, kita melihat bagaimana Nabi Yesaya pernah menegur bahwa umat Tuhan seperti anjing-anjing bisu. Yesaya 56 ayat 10. Yesaya 56 ayat 10. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Inilah keadaan imam-imam Yahudi ketika itu, yang oleh Nabi saya berkata mereka itu anjing bisu. Kalau terjemahan yang lain, anjing goblok. Tidak menyalak. Padahal putra Allah sudah lahir. Tak ada yang tahu. Tak ada yang mensupport Maria supaya dia bisa lebih cepat pergi di Bethlehem. dan mendapat tempat. Semua menyisih, menjauh dari Maria ini. Begitulah keadaan rohani di zaman Israel, di Israel, di zaman Yesus akhir. Nah, datang dari timur, sering karena timur orang berpikir itu Persia. Tak ada disebut di sini sedikit pun Persia. Tidak pernah kita menyebut timur itu Persia. Kalau bahasa Alkitab tentang timur adalah terbitnya kemuliaan Allah. Makanya nanti kalau Yesus datang, dia datang seperti kilat dari timur ke barat. Itu bukan berarti dari Persia ke Eropa. Makanya kita menyanyi, molo maupul ta ombun dihabisaran. Dihabisaran, tempat matahari terbit ya, tempat kemuliaan Allah. Kalau dalam kitab Nabi Yehezkiel juga kita bisa baca, dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 1 dan 2. Tolong lagi Pak Hombing. Yehezkiel pasal 7 ayat 1 dan 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, begini firman Tuhan Allah kepada tanah Israel, berakhir, berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Yesaya 47 ayat 1 dan 2. Yehezkiel, maaf. Yehezkiel 47 ayat 1 dan 2. Yehezkiel pasal 7 ayat 1 dan 2. 47 ayat 1 dan 2. Pasal 47 ayat 1 dan 2. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mesbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ini, jadi kita melihat timur adalah berbicara dari hal arah pintu bait Allah, dari mana air mengalir, dari mana kemuliaan Allah akan dinyatakan. Makanya gereja kita pun kita bikin namanya Maranatha, bukan ikut-ikutan dengan orang, karena kita menyongsong Yesus yang datang di hari Maranatha, dari timur memancar ke barat. Haleluya. Amin. Tapi bagi kita, siapa orang Majus, tidak perlu kita berbalah-balah. Karena kita pun tidak mendapat ayat yang menyatakan orang Majus adalah Musa, adalah Henok, Musa, Elia. Tidak ada ayatnya. Nanti saja sesudah sampai di surga, kita bertanya sama Henok. Hai Henok, uhu jubah. Hai hodu nama buan. Persembahani di hatu tubuh ni Yesus si anggusi pasti mai ya. Tapi saya tidak yakin ahli nujum bisa tahu anak Allah lahir, karena bintang yang dilihat bukan bintang alami, tapi adalah bintang rohani, bintang Yakub, tongkat Yehuda. Dalam Bilangan 24, coba ayat 17, Bilangan 24 ayat 17. Inilah bintang ayat 27 ya. Maaf. Bilangan 24 ayat 17. Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Ini, jadi bintang itu bukan bintang alami, tapi adalah bintang yang pernah dikatakan, dinubuatkan, yang ditulis dalam kitab Bilangan, yang merupakan nubuat dari Bileam. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Siapakah bintang Yakub itu? Dialah Yesus. Dialah bintang fajar. Dialah putra Allah yang menjelma menjadi manusia, yang lahir di kandang Betlehem. Jadi kata timur bukan menunjuk Persia. Bintang bukan bintang yang menyala di langit, ya. Tapi bintang adalah bintang yang dinubuatkan di dalam kitab Bilangan, yang digenapi saat Yesus dilahirkan. Siapakah yang dapat mengetahui nubuatan itu kalau bukan sahabat-sahabat Allah? Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita bukan majusnya siapa yang lebih penting, tapi persembahannya. Karena kita pun apabila sudah menyambut Yesus lahir, dia kita bawa ke dalam palungan hati kita, kita juga harus membawa persembahan. Haleluya. Bah, sipamu. Hai bahasa hohom. Kita juga harus memberi persembahan. Haleluya. Haleluyalah. Sudah membawa persembahan di hari kelahiran Tuhan? Hah? Belum. Bah. Beberapa hari lalu Carol besuk ke anak sekolah minggu. Dia sangat perhatian dengan anak-anak. Saya pun salut ya. Dia besuk. Dan anak ini sebenarnya anak yang cukup, kalau secara kasat mata pun melihat terbelakang ya. Terbelakang. Tapi punya kelebihan. Saya lagi istirahat, dia pulang. Ma, ini kue dari si Anu. Katanya untuk opung, maksudnya saya. Lah, saya pikir anak yang memiliki keterbelakangan di hari Natal ini kok bisa ingat bawa kue untuk opung ini. Ada keterbelakangannya, saya lihat kan agak lemah dia, kalau di sekolah pun lemah. Lalu saya berpikir, di mana yang punya kelebihan-kelebihan itu? Yang cerdik-cerdik itu, ya. Tapi saudara insya Tuhan, Tuhan inginkan kita menyambut kelahirannya seperti para majus, juga persembahannya itu. Apa persembahannya? Mas. Nah, kalau begitu pendeta menurung gak bisa ikut dong ke sorga. Karena pendeta menurung gak punya mas. Jangankan satu haram, setengah haram pun tak punya. Jadi bersama Rasul Petrus, saya masih bisa berkata, mas dan perak tidak ada padaku. Tak ada. Boleh dicakari lemari kami, kamar kami semua, kalau ada yang mau cari. Dan kalau dia dapatkan emas di situ, silakan ambil saja. Emas adalah berbicara dari hal kebenaran Allah. Mempersembahkan emas berarti mempersembahkan hidup dalam kebenaran. Bukan dalam keonaran. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harus mampu mempersembahkan kehidupan yang benar. Pribadi kita di hadapan Tuhan benar. Amin. Bah. Amin. Kita sudah membaca, kita sudah mendengar khotbah minggu lalu. Ada Hana di Bait Allah, ya. Yang hanya 7 tahun berumah tangga. Kemudian dia menjanda. Sampai umur 84 tahun tetap di Bait Allah, siang dan malam berdoa dan berpuasa. 7 dalam Alkitab adalah berbicara dari hal kebenaran. Hana ini dalam pernikahannya sudah mempersembahkan kebenaran. Setia sampai mati. Hanya dipisahkan oleh maut. Nah ini dia itu, Hana itu ini. Makanya Hana itu berarti agung. Agung. Seorang yang memiliki budi agung, luhur. Rumah tangganya sempurna. Maut yang memisahkannya. Amin. Ibu-ibu amin. Istri-istri amin. Yang tidak amin angkat tangan. Nek bohong ya tahun naso setia. Sudah berjanji setia sampai mati kan? Tidak ada disebut kalau senang-senang baru setia. Siapa di sini istri-istri yang dapat perjanjian dari suami? Kalau senang-senang aman semua, makmur. Kita happy. Aku setia katanya. Kan ada nyi kan? Waktu susah, waktu senang, waktu sakit, waktu miskin. Dan semua menjawab iya. Sebab kalau tidak dijawab iya, aku tidak mau berkati. Lului misalnya ya kena boy. Berharap-harap saya briefing nih. Pasangan dari Bahal Gajah. Marga silalahi. Calonnya ini baru menurung. Kalau menurung, kalau silalahi dengan menurung ini sudah sangat apa dari atas sana itu. Kalau kami selalu dipanggilnya Rajai. Tak pernah ada satu tambunan atau silalahi yang kupanggil tulang mau. Karena mamaku sebenarnya buru tambunan. Ya. Tapi sampai sekarang tak ada silalahi mau kupanggil tulang. Among mu mahelanami yang hotong do Rajai katanya. Ngomong motong helanami mak. Maho Rajai do katanya. Baru tambunan pun tak ada yang mau kupanggil tante. Diparkeli do. Mulu hudok pun ai rudut ni. Eme do dabak gabe nak bilang. Eme ma rudut anggo menurung do cilala do tambunan dak ke rudut. Tong telu beban. Jadi datang dia, aku bilang, kamu sudah mikir, sudah sadar untuk berbahagia dengan dia ini, buruku ini, buru menurung, aku bilang. Aku pula akan memberkatikan. Tidak kau sia-siakan daung tulang, katanya. Saya tanya buru ini, enggak ragu kau sama dia, aku bilang. Nuktokin nenam selahu mulako sohanaro song mangulati ho laho lari niku. Ada yang ulur sini tu, mulu hola nong sidik turuhan apa rotik, tersungun nani ulat lari. Habis saya butuh lah tu ingin ulat, tapi dang boleh lari. Ngamar jaji, ijoloni debata, ijoloni huria, ijoloni natua tua, kan kedua harus hutun di situ, para anak perburu. Daung bapa ina imada, saya tuk payilah hokoniku, angkupala, aku bege, kabarmu. Audo perjolo mamial furmian nonniku ay hami manurung atong sisa ada anak sisa ada buru do buru ni sepe asal buru manurung ipial dang adong tuntutan sidarin Yesus Tuhan persembahan majus yang pertama adalah mas berarti mempersembahkan hidup benar di hadapan Tuhan bisa bilang amin amin amin. Ayub 23:10 kita melihat pengakuan dari Ayub. Ayub 23 ayat 10. Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Seandainya ia Allah menguji aku, kata Ayub, aku akan timbul seperti emas. Makanya ketika dia sakit, ketika anaknya dalam satu hari meninggal, kekayaannya dalam satu hari habis, lalu kesehatannya pun mulai terganggu, mulai dari telapak kaki hingga di batu kepala, semua bernanah, berbau busuk. Istrinya sudah merasa jijik dengan dia. Tidak ada lagi yang paling menyedihkan kalau istri pun sudah jijik. Lalu dia berkata kepada Ayub, kutuklahkan Tuhan supaya mati kau, katanya pula. Lu jauh porusursoi narwana, ngamar nana sendi. Tapi apa kata Ayub? Kita menerima yang baik dari Tuhan, kita juga harus menerima yang baik. Segala puji bagi Tuhan, kata Ayub. Butul maho buruwa nariting, kata Ayub sama istrinya. Anggua mama nariting dak kerbe hujah hayal kitab. Perima sebuah kamama. Alai yang gue ini sebut nariting. Dak kula nebu nak kariting. Makanya sebagai seorang Kristen, istri, apakah suami, apakah anak-anak harus mampu mempersembahkan hidup yang benar. Kalau datang ujian, karena Tuhan yang meluaskan ujian, kita harus bisa mempersembahkan kebenaran, hidup yang benar, sebagai pribadi, sebagai istri, suami, sebagai keluarga. Waktu Natal di Medan masih sepi karena kami gak cepat datang, maklum yang menyetirnya Pak Sihombing ya, jadi cepat jam 5 kita ya, jam 5 sudah di Medan, jadi belum ada banyak yang hadir bernatal. Kami sudah ada di parkiran gereja dan saya ketemu dengan Pak Sitompul, Dr. Sitompul yang sudah lama saya kenal. Dia adalah kepala Rumah Sakit Jiwa Medan. Terus diajak kami masuk ke dalam dan mungkin dilapor sama MD Wakari, dia pun tidak lama lagi turun. Saya bilang sama dia, "Pak Sitompul, apakah sudah pensiun?" Dia bilang, "Sudah lebih setahun saya pensiun." "Enak pensiun," kata dia. "Banyak orang takut juga pensiun. Tapi kalau Pak Tompul ini enak pensiun," menurun katanya. "Apa enaknya?" aku bilang. "Karena saya lihat dia memang makin tegar sesudah pensiun. Aku enggak didatangi polisi lagi, enggak didatangi wartawan lagi, enggak didatangi LSM lagi. Kalau lagi tugas, datang wartawan, datang ini. Tujuannya semua minta duit," katanya. "Bayangkan sama aku, diminta 50 juta katanya. Untung aku baru terima gaji, kutunjukkanlah sama dia gaji pokokku. Gaji pokokku 3,5 juta katanya. Diminta 50 juta. Bersatu tahun itu, belum bayar kan? Belum lagi gubernur panggil aku," katanya. Ketika itu, Rudolf Verdede, kata dia, "dipanggil aku. Enggak ada pengertianmu," katanya sama aku. "Enggak ada setoranmu," kata dia. Bilang, "Aku kerja di rumah sakit gila. Yang ada di sana orang gila. Mana mau orang gila menyogok," katanya. "Apa mau kuasa sama kau?" Sitompul ini memang dari kecil sudah pantekosta dan dia berani mempersembahkan hidup benar. Ini Pak Sihombing turut mendengar. "Kalau begitu nanti ku pecat kau," katanya. "Pecat," katanya. "Aku PNS, kau bukan PNS, pecat," katanya. Berani juga dia. Untuk kebenaran kalau dipecat. So direktur petahoh, begitu artinya. Pulang dia dari sana, dia katakan kepada staff-staffnya, "Mana yang perlu kutaikan sekarang?" Semua staff-staff tekankan, "Mungkin hanya seminggu lagi umurku," katanya. Karena udah digertak. Tapi rupanya seminggu kemudian bukan Sitompul yang dipecat, si Rudol yang dipecat PDIP ketika itu dari jabatannya. Dan sampai pensiun dia tetap sebagai direktur. Saya salut ya, kalau ada anak Tuhan yang bisa mempersembahkan hidup benar. Cuma itulah Pak Manurung, dia bilang, "Sekarang saya ini dosen di Universitas Metodis Indonesia, Fakultas Kedokteran. Di sini juga bukan lebih ringan," katanya. "Apanya sukarnya kalau jadi dosen?" aku bilang. "Bah, mahasiswa sekarang bukan seperti zaman dulu." "Sudah bagaimana rupanya?" aku bilang. "Ditelepon aku. Pak dokter di mana sekarang?" "Kenapa rupanya?" aku bilang. "Aku mau datang ke situ sama bapak. Perbaiki nilaiku," katanya. "Bah, coba." Kalau zaman dulu mana bisa begitu kan? Jadi ketika ujian lebih banyak yang tidak lulus, kata dia. Karena memang tidak bisa lulus. Lebih banyak mahasiswa aku tidak lulus, katanya. Dipanggil pimpinan aku. "Kalau begininya Sitompul kau bikin di sekolah kita ini, rusaklah nanti ini, enggak populer kalau banyak muridnya tidak lulus," katanya. "Jadi maumu mau kululuskan semua? Biar kululuskan." Diam pimpinan ini. Jadi berbicaralah kami dari hal masalah kehidupan yang sukar sekarang ini. Di semua lini. Tapi kita harus mampu mempersembahkan kehidupan yang benar. Haleluya. Inilah persembahan majlis yang pertama. Emas. Emas kalau dibakar tetap emas. Dicampakkan ke becek, tetap emas. Ke lubang WC dicampakkan, tetap emas. kita harus emas. Haleluya. Harus mampu mempersembahkan kehidupan yang benar kepada Tuhan. Sampai akhir jabatan. Kalau saudara PNS, sampai pensiun. Kalau saudara PNS, bertugaslah yang bagus. Jangan suka bolos. Kan sudah digaji, ya. Sudah dibayar pemerintah. Jangan bolos. Ajarlah murid-murid baik-baik, biar pintar-pintar. Saya kaget di Papua ada mahasiswa tidak bisa baca. Kalau di Siantar baru murid SMP yang tidak bisa baca. Kalau sampai mahasiswa belum dengar itu. Tapi kalau bacanya tidak bisa ditangkap bacanya, karena bacanya harafiah, oh ada juga. Jadi kita harus mampu mempersembahkan kehidupan yang benar sebagai seorang yang sudah menerima Kristus lahir dalam kehidupan kita. Haleluya. Mampukah kita 2013 mempersembahkan kehidupan yang benar? Coba angkat tangan. Haleluya. Pak Riris itu kalau mau dia sudah cepat, sudah lama dia jadi kepala cabang apa ya, direktur nih. Ibu menurung sampai ngomelin dia. Halak menguangi, hoi leo jabatan dangi jalho katanya. Untung dia jelas. Dangi atusi hoi. Aku udah mengatusi loku katanya. Menurung ini kalau datang yang tegas itu tegas juga. Saudara yang disuruh Tuhan, kita harus mampu hidup benar. Itulah emas. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Inilah emas. 2 Timotius 2 ayat 15. Tolong Pak Hombing. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Berusahalah memperhadapkan dirimu layak. Layak di sini berarti benar. Kalau terjemahan yang lama, berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar. Benar. Seperti emas, tahan uji. Kepada Allah, sama seperti seorang hamba yang tidak bermalu dan yang menjalankan perkataan yang benar itu dengan sebenarnya. Jadi kita harus hidup benar. Itulah persembahan kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kepada jemaat di Roma Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, lagi kudus dan yang berkenan. Saudara ini Tuhan, tubuh kita ini harus dipersembahkan sebagai korban yang kudus sehingga tidak ada hal yang memalukan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, tidak bikin malu. Tidak bikin malu. Ada anak dari kampung kami di Jangga. Kuliah dia disuruh bapaknya ke Jakarta. Dan sudah tahun kelima. Bapaknya kira sudah akan selesai sarjana. Pada tahun yang kelima menulis surat dia, Pak, agak kirim banyak-banyak uangnya ini karena sudah mau selesai. Sebentar sudah mau wisuda. Karena uang yang dimintanya agak besar, kebetulan tulangnya ke Jakarta, dititiplah sama tulang di Jakarta. Sekaligus mengecek tempatnya. Apa yang terjadi? Taulah tulang kan? Selidik alamatnya. Tidak ada di alamat itu. Tanya punya tanya, di sananya katanya. Didatangi ke situ, jumpa. Ditanya, di mana fakultasmu? Akhirnya karena tulang enggak bisa lagi dibohongi, mendaftar pun belum. 5 tahun. Sadia gudang mah sudah 5 tahun kuliah. Mendaftar saja belum. Enggak pernah kuliah. Dibelanjai tiap bulan dari kampung. Mangulana tua-tua mangopak gotong hutanan. Untung belum dikasih uangnya. Dipulangkanlah uang. Ai sotoho lae. Berei kuliah. Nah, ipa hoto to hita sudik. Ya inilah wisuda HP naungi pasuda doin. Tak lama lagi bapaknya sakit dan tos. Anak pertama kan? Bikin malu. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, persembahkan hidupmu layak di hadapan Tuhan. Sehingga tidak memalukan. Tidak memalukan. Sehingga Allah layak memberkati kita. Kita layak menyembah Dia, kita layak diberkati. Kemudian yang kedua adalah kemenyaan. Tadi kita sudah baca kemenyaan. Kemenyaan ini dipakai dalam dupa, dalam persembahan dupa yang harum. Kemenyaan ini dipakai dan ini digunakan untuk acara agama Yahudi. Dalam Keluaran 30 ayat yang ke-34 kita melihat, tolong Pak Homing, bagaimana peran dari kemenyan ini dalam acara agama. Keluaran 30, 34. Keluaran pasal 30 ayat 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Ini, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Harus ada perimbangan. Kemenyaan dipakai dalam penyembahan kepada Tuhan. Ini berbicara dari hal kehidupan doa. Jadi doa membuat Anda dan saya menjadi persembahan yang dikenan Tuhan. Jadi banyak-banyaklah berdoa supaya kita menjadi sahabat Tuhan. Kemenyan ini, saudara-saudara, harus kemenyan yang tulen, enggak boleh bercampur. Begitu juga dengan doa kita itu harus di dalam roh, tidak bercampur dengan emosi. Makanya kalau berdoa jangan emosian. Pak Sidoang bercerita di Bali satu kali dia harus stop orang berdoa. Masalahnya pada mulanya kelihatan seperti urapan dia. Tuma tangis dua tong kan. Batar humutur doi mana. Bah, nak kegerakan doh roa ina rohani pedita om. Hape lem leling, lem bergerak. Songuna lebu gugosorana. Ayah, adun wangi pedok konon, itang yanga. Ina rohani amata si tohang. Masih ada dia kalau mau tanya. Hira na merhatana leban. Alaidang jelas. Labui petakas amaton bu amatong itu bahkan ni boto dok gorri mung ngihalak. Ai gorri si matua na dona dok kunai. Bah saya dihujut, saya dihujut gak bisa takas begitu natong. Apa gorri si matua ni pedokun? Saya di pajonok nang mabubak. Apa na emosi dotong? Saya niri pun amar hata na leban. Apa naung emosi dan amar tangiangon? Ala dok persoalan untuk dohot si matuana. Ayah do parumain yang menggomak si matua yang nuk tunga dok persoalan itangiang, martangiang mang. Bautung ma bisuk amat tak berpengalaman. Stop, turun datang. Pasok, tangiang. Jadi jangan kaget kalau ada yang di stop berhenti. doanya kedagingan ya. Kita harus seimbang. Akal budi harus jalan, roh juga harus jalan. Makanya berdoa dengan akal budi dan berdoa dengan roh. Itu harus seimbang. Unang terdaging. Haleluya. Amin. Jadi kemenyan adalah berbicara dari hal penyembahan di dalam roh. Allah itu roh adanya, maka orang yang menyembah kepada Tuhan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya Paulus katakan, apakah yang wajib aku perbuat? Coba kita baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji jika dengan juga dengan akal budiku. Ini. Jadi keseimbangan antara akal budi dengan roh itu tetap harus paralel. Jangan seperti ada seorang ibu di Persia baru melahirkan 2 minggu kalau tidak salah. Dia berkata kepada suaminya, "Pak, roh Tuhan berkata kepadaku, aku mau menginjil ke Sumatera Timur. Jadi kaulah yang menjaga si Butet. Amat topeh orang bisuk. Gabi par ianung menginjilin tanah jadi gabi paroro di mana?" Penginjilo nahai. Terlantar mabayan udak dana. Isuku pad di tanah opemu saya dengan merbisu. Baik dah dak seotapan nain dokon ni todi. Nai todi ahai ku diuji duetong. Ngo todi si pao toto do. Balau mahalau tu Persia dekat jembatan itu ya. Kalau saudara tahu Persia dekat jembatan situlah tempat menentuk mobil ke Sumatera. Kata roh katanya mesti situ nomor 26. Dari pagi sampai sore ditunggu situ nomor 26. Tak muncul-muncul. Ditanyalah orang. Di dia ada situ nomor 26. Terus kamu pindah. Nggak 2 tahun nak so situ. Song betong motor situ. Bahasa nomor 26 pindah saya. Baru ketahuan bodoknya. Mula matong. Amat tepe mula mah. Tuh di dia ada nak tuhoi. Kalau nggak sangat diului. Jadi keseimbangan antara wangi-wangian ini mulai dari getar damar kulit laukan, getar rasa mala hingga kemenyan yang tulen sama banyaknya seimbang. Dan inilah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam surat Yudas yang ditulis oleh adik saudara kita, saudara Tuhan Yesus. Bangunlah dirimu sendiri. Yudas 1:20 tayangkan saja. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Jangan tunggu Nabi Musa dan Nabi Elia membangun imanmu. Dia khusus untuk Yahudi. Jangan tunggu pendeta populer dari luar negeri. Atau pendeta menurung, enggak bisa membangun imanmu. Bangun dirimu, bangun imanmu. Aku hanya melayani, memberi makan. Bagaimana saudara menelan makanan? Hah, itu urusan Anda. Dan berdoa dalam Roh Kudus. Dengan akal budi dan roh yang seimbang. Sehingga kita bisa mencapai apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu tahun 2013, perhatikan apa persembahanmu kepada Tuhan. Sudahkah hidupmu benar? Pekerjaanmu benar? Mata pencaharian kita benar? Sumber kita benar? Ingat, Simpson jatuh ke dalam dosa karena penghasilannya tidak benar. Dia makan madu dari bangkai. Madu enak, tapi sumbernya harus diperhatikan. Madu untuk anak-anak Tuhan disebut dalam kitab Mazmur adalah madu dari batu gunung, bukan dari bangkai. Sebagai seorang nasir, enggak boleh dekat dengan bangkai. Menyentuh bangkai pun tidak bisa, apalagi mengeruk madu dari bangkai. Dan kemudian kita harus bisa mempersembahkan doa. Dengan berdoa kepada Tuhan, berdoa di rumah, berdoa dengan saudara-saudara yang lain, akan mengangkat saudara menjadi sahabat-sahabat Allah. Haleluya. Haleluya. Jangan saudara berpikir, ah, ijabu pia boy merdoa. Boy do, todo, boy do. Elai, bukan hanya di rumah kita berdoa, berdoa bersama-sama juga. Ada satu gereja di Jawa Timur yang besar, gereja di Lembah Dieng. Besar tuh gerejanya. 10 tahun yang lalu sudah 3M tuh nilainya. Tapi saudara tahu, mengapa bisa mereka membangun gereja yang besar dengan jemaat jumlah yang besar? Pendoanya lebih dari 500 orang. Jadi kalau mereka berdoa, bayangkan 500 orang mengatakan haleluya, udah kemana? Karena kemenyan ini bisa naik seperti gumpalan asap. Seperti gumpalan asap. Dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-3, Kidung Agung pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Kidung Agung pasal 3 ayat 6. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum, mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk, wangi dari pedagang? Ini. Jadi kemenyan itu baunya naik membubung. Itu sebabnya kemenyan ini digunakan dalam dupa persembahan kepada Tuhan. Begitu juga doa kita, dia bagaikan gumpalan-gumpalan asap yang naik seperti bau kemenyan, menyenangkan Tuhan. Sayang, banyak di antara kita yang belum menghayati bahwa doa itu seperti gumpalan asap naik menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang berdoa. Makanya ada lagu, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa, Tuhan segera menjawab doamu. Dia hanya sejauh doa. Sejauh doa. Doa itu bagai asap kemenyan yang naik ke hadiran Tuhan, yang kemudian mendatangkan pembalasan. Dalam kitab Wahyu pasal 8 kita melihat bagaimana peran dari kemenyan ini naik ke hadiran Tuhan. Wahyu pasal 8 ayat 3 dan 4 saya baca Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Jadi kita melihat bahwa kemenyan adalah simbol dari doa orang-orang kudus yang naik bagaikan gumpalan-gumpalan asap di atas sebuah pedupaan, naik ke tahta Allah. Itu adalah doa dari orang-orang kudus. Makanya Yakobus berkata, doa orang yang benar, besar khasiatnya. Sebab itu pekerjaan setan terbesar adalah melalaikan orang berdoa. Karena tahu dia, apabila orang berdoa, dia tidak bisa lagi menjangkau orang itu. Karena sejauh kita berdoa, sejauh itu Tuhan melindungi kita. Lalu malaikat itu mengambil padupan itu, mengisinya dengan api dari mesbah. Malaikat Tuhan atau Roh Kudus mengambil doa-doa kita, menaruh api, urapan pada doa kita, sehingga doa kita itu hidup, naik ke tahta Allah. Mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ada kalanya kita harus berdoa, Tuhan, goncangkanlah segala sesuatu yang dapat digoncangkan. Haleluya. Sering kita takut kalau Tuhan menggoncang, tapi juga harus berdoa, Tuhan, goncangkanlah apa yang dapat digoncangkan. Goncangkanlah langit, goncangkanlah laut. Dan saya melihat sekarang Tuhan sedang menggoncang, ya. Di televisi saya lihat betapa banyaknya ikan-ikan besar dari laut karena gelombang yang besar tercampak dia ke darat dan bermatian. Ya, rupanya goncangan di laut itu sekarang sudah besar sehingga ikan-ikan laut seperti hiu pun terampas ke darat. Rumah-rumah dihantam puting beliung. Sudah 2 minggu lebih pelaut-pelaut takut melaut. Karena apa? Laut goncang. Dan sebentar lagi bumi pun akan goncang. Kalau bumi tidak goncang, langit juga goncang. Dan bintang-bintang jatuh, berguguran. Makanya sekali lagi, kita harus mampu mempersembahkan hidup yang benar. Kalaupun digoncang semua, orang benar tidak goncang. Imannya pun tidak goncang. Haleluya. Iman kita akan menggoncangkan sekeliling kita, tapi jangan kita digoncang oleh sekeliling kita. Karena iman kita lebih besar dari dunia di mana kita ada. Lalu kemenyan yang naik ke tahta Allah akan menjawab doa-doa. Makanya mari kita berdoa agar Tuhan melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar dalam diri kita, dalam usaha kita dan pekerjaan kita. Karena Tuhan akan memulihkan segala sesuatu sebelum dia datang. Termasuk memulihkan ekonomi kita. Supaya sebelum Tuhan datang, kita menjadi tamasya. Mendapat berkat 2 kali ganda. Berkat rohani dan jasmani. Dan yang ketiga, persembahannya adalah mur. Jadi persembahan yang pertama emas, yang kedua kemenyan, dan yang ketiga adalah mur. Mur ini didapat dari pohon mur, ya, dengan melukainya. Baunya harum. Baunya harum melambangkan penderitaan yang membawa keharuman. Sering kita tidak mau menderita. Sering kita tidak mau dilukai. Tapi kalau saudara-saudara mau lihat orang di Dolok Sanggul mengambil kemenyan, mereka akan pergi ke hutan membawa tokok untuk melukai pohon kemenyan. Dilukai, tok, tok, dilukai. Seminggu kemudian, datanglah mereka melihat apa itu yang dilukai itu. Karena pohon itu ketika dilukai menangis. Pohon itu menangis. Kalau ibarat manusia dia mengeluarkan air mata, menutupi luka-luka itu. Dan luka itu mengering, mengkristal. Itulah bongkahan-bongkahan, kristal-kristal kemenyan yang bernilai mahal dan berbau harum. Tapi banyak orang Kristen gak mau dilukai. Tersinggung aku, katanya. Tuhan Yesus tidak tersinggung lahir di kandang binatang. Kalau Yesus tersinggung gak mau lahir di kandang binatang, ada keselamatan. Tapi banyak orang Kristen yang gampang kali tersinggung. Yang satu berkata, kurang dihargai aku, kurang dihormati. Kalau soal kurang, di dunia ini gak ada yang cukup. Seperti lagu Pentakosta. Nang di bana pe portibion, saitong nahura kurang dotok tong, kurang. Kalau saudara memiliki Siantar, mau Kabupaten Simalungun. Miliki Simalungun, mau Sumatera Utara. Dapat Sumatera Utara, mau Pulau Sumatera, mau Nusantara. Hingga lima benua. Lima benua pun belum cukup untuk memenuhi jiwa ini. Karena jiwa ini dan roh kita ini lebih besar dari dunia ini. Jadi seluruh dunia ini pun gak bisa mengisi kekosongan jiwa kita. Hanya Yesus yang mampu membuat kita puas. Seperti Simeon. Ketika sudah bertemu Yesus, menatang dia. Sekarang puaslah jiwaku. Aku sudah bertemu dengan Mesias. Tidak ada yang memuaskan di dunia ini. Tidak ada yang memuaskan. Heaven pun tak memuaskan. Materi apapun tak memuaskan. Karena jiwa kita lebih mahal. Kalau kita bisa tebus dengan materi, seluruh alam ini bisa Tuhan jadikan ini jadi intan berlian dari emas 24 karat. Tapi tak bisa kita ditebus dengan materi apapun. Allah harus menjelma menjadi manusia, mempersembahkan darahnya untuk kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi mur, tahan menderita, dan mempersembahkan kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Rumah tangga kita harus harum di hadapan Tuhan. Pekerjaan kita harum. Tak dapat celah kita di sana. Haleluya. Dalam 2 Timotius, 2 Korintus. Tolong Pak Homing. 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ini. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum, bukan yang haram. Yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan pun di antara mereka yang binasa. Kita harus dapati harum, bukan haram. Kiranya Tuhan mendapati kita adalah mur atau harum. Kita mampu mempersembahkan kehidupan yang harum juga di hadapan Tuhan. Lewat pekerjaan kita, lewat rumah tangga kita. Kita harum. Sehingga keharuman itu bisa juga dicium oleh orang lain. Termasuk mereka yang akan binasa. Kita harus menjadi bau yang harum. Sehingga Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita memuliakan Tuhan. Sebab itu hari ini juga kita akan sehidangan dengan Tuhan. Supaya lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita menjadi harum. Kita menjadi orang benar. Kita juga menjadi pendoa-pendoa di hadirat Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan.